hujan tak datang, kemarau tiba. Layu tanaman menanti hujan. Hujan tak datang, kemarau lah tiba. Hujan tak datang, kemarau tiba.